Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fi din azani Allah wa ayyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bi'nillahi taala untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tafsir surat An-Nas. Kita sampai pada qauluhu subhanahu wa ta'ala min syarril waswasil khannas. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini adanya peringatan agar kita berta'awud, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan al-waswas al-khannas, dari kejelekan asyaitan yang selalu al-waswas, al-muwas, al-muwaswis, yang selalu menebarkan dan menyebarkan al-waswas kepada manusia, menyebarkan kebimbangan, menyebarkan kesamar-samaran, membuat orang menjadi bingung, membuat orang menjadi bimbang, membuat orang menjadi ragu dari al-haq. Ini adalah misi dari asy-syaitan, misi busuk dari asy-syaitan. Mereka adalah al-waswas al-khannas yang selalu menyebarluaskan berbagai macam bentuk al-waswas, sesuatu yang membuat manusia itu merasa ragu, merasa bimbang, baik dalam masalah ideologi agama, i'tiqad, akidah mereka, bahkan juga dalam masalah ibadah mereka. Dalam kitabus shalah, dalam kitabut taharah, dalam babul wudu, ketika seorang berwudu muncul was-was. Ketika seorang taharah bersuci muncul was-was. Ini semua dari asy-syaitan. Maka kita hendak atau kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berta'awud dari al-waswas ini. Apalagi waswas menimpa atau terkait dengan akidah atau terkait dengan manhaj. Ini berbahaya. Keraguan-raguan terhadap tauhid berbahaya. Mengarah kepada sikap ateis, ni'adzan billah. As-syaitan juga menyebarluaskan was-was dalam manhaj. Menyebarluaskan syubuhat. Bahwa al-jarh wa ta'dil itu adalah sebab berpecahnya umat. Maka sudah tidak layak lagi membahas al-jarh wa ta'dil dan juga menghidupkan di zaman ini karena akan menjadi sebab terpuruknya dan berpecah belahnya umat. Syubhat, was-was dari asy-syaitan, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar di atas ilmu, di atas ilmin wa basirah, yang kokoh berpegang teguh dengan manhaj salaf, mendakwakan tauhid, mengingkari al-bid'ah wa syubuhat, mentahdir al-bid'ah wal bid'ah, dikatakan ahlu syiddah, ahlu tafarruq. Yufarriq al-muslimin. Kemudian al-khannas. Al-khannas, sehingga mubalaghah al-khannas, seperti fa'al. Al-khannas ay ala wazan fa'al. Sebuah sighah, sebuah timbangan yang menunjukkan makna penyangatan. Menunjukkan makna penyangatan. Seperti fa'al, darab, nam bukan tukang pukul. Ini memiliki hobi, gemar memukul, darab. Kadzalika khannas, sehingga mubalaghah dari khanasa yang bermakna kathiru at-ta'khir. Kathir at-ta'khir, yang banyak menghindar, yang banyak menjauh. Yang sering terlambat. Ini secara bahasa. Wa al-khannas ini min sifatis syaitan. Kenapa syaitan adalah al-khannas? Dikarenakan ketika dia mendengar adzan, mendengar zikir kepada Allah, mendengar zikrullah, dia akan bersembunyi. Dia akan lari. Dia akan menjauh. Bersembunyi. Ada syaitan. Ketika datang al-haq, lari. Datang al-bayinah, lari. Datang al-ilmu, lari. Menjauh. Namun ketika majlis itu kosong daripada al-ilmu, kosong dari al-zikr, zikrullah, dan kosong dari bayanul haq, dan kosong dari an-nasihah, wa kadzalika at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, as-syaitan mendekat kembali. Ini sifat dari syaitan yang berbahaya. Ini sifat syaitan, wa kadzalika man atba'ahu. Para pengikutnya pun juga demikian. Atba' syaitan minal jinni wal ins, tidak suka mendatangi ilmu. Tidak suka dibacakan ilmu. tidak suka mendengar nasihat, tidak suka diperdengarkan nasihat. Jika datang ilmu, lari, menjauh. Jika majlis-majlis adzikir, menjauh. Namun jika al-majlis itu majlis selain zikir, selain zikrullah, majlis candaan, majlis sendau gura yang kosong dari zikrullah, yang kosong dari al-ilmu, yang kosong dari bayanus sunnah wa tauhid, zikrul fawaid, isinya hanya sebatas sendau gura, permainan, maka itu tempatnya syaitan, kesukaannya syaitan, dan kesukaannya ajba' syaitan. Maka hati-hati dari majelis yang semacam itu. Dan Anda akan mendapati, membedakan siapakah ajba' al-haq, ajba' al-sunnah, ajba' as-sadiqin, dan juga siapakah ajba' as-syaitan. Nah, mengikut orang-orang yang sadiqin, al-khalisin, al-mukhlisin, dia akan senang mendatangi majalis ilmu. Suka kepada orang yang memberikan faedah. Dia akan risih. Dia merasakan sumpek dan tidak betah berada dalam sebuah majelis yang isinya sekedar sendau gurau, yang isinya bahkan sendau gurau yang menjatuhkan temannya, membuli temannya, menjatuhkan kehormatan temannya. Ini majlis yang berbahaya. Majlis yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah majlis yang di situ ternyata didominasi oleh ketawa, terbahak-bahak, bahkan mengandung istighfaf bil ikhwan, merendahkan ikhwan, senang merendahkan ikhwan, senang saudara direndahkan. Ini ciri-ciri majalis asu, majalis syaitan, na'udzubillah. Amma majalis dzikir, itulah majlis yang dicintai orang-orang yang murid al-haq, orang yang mencintai sunnah wa tauhid, orang-orang yang mencintai al-ilmu wal-haq. Asyaitan sendiri sesungguhnya adalah sebuah makhluk yang sangat lemah, penakut. Dia akan lari jika seorang hamba dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seorang hamba itu tertidur, dia akan aman dari syaitan jika sebelum tidurnya membaca ayat kursi atau doa-doa yang lainnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi lan yazal alaika min Allah hafidhan wala yaqrubuka syaitan hatta tusbih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau hendak mendatangi ke tempat tidurmu, jika engkau hendak berbaring tidur, maka bacalah ayat kursi. Maka senantiasa akan ada penjaga dari Allah. Agar senantiasa penjaga dari Allah yang menjagamu. Ada hafid penjaga. Nah, dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkannya. Melindungi kamu, menjaga kamu di saat kamu tidur. Dan wala yaqrubuka syaitan hatta tusbih. Dan syaitan tidak akan mendekat. Tidak berani mendekatimu. Sampai kamu. Sampai di pagi hari. Menunjukkan apa? Lemahnya syaitan. Jika seorang manusia dalam kondisi berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tertidur sebelum tidurnya berzikir kepada Allah, membaca kursi, terjaga dari gangguan syaitan. Lemah syaitan itu. Idza nudiya bil adzan adbara syaitan lahu duratun hatta la yasma al adzan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika dikumandangkan adzan, jika seorang muadzin mengumandangkan al adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, adbara syaitan, syaitan lari, walau durat, sampai terkentut-kentut. Saking takutnya. Min sama'at al-adhan, saking takutnya dari mendengar al-adhan, lari terbirit-birit. Sampai keluar darinya kentut. Nah, ini bukan majas. Ini ada perkara hakiki. Bahwa syaitan berwujud. Berupa makhluk yang Allah ciptakan. Dan juga enam, bisa mengeluarkan suara dari suara kentut. Ketika mendengar al-adhan, lais saking takutnya dari suara al-adhan. Hatta la yasma al-adhan. Sampai dia lari. Nah, sejauh-jauhnya hingga tidak mendengar al-adhan. Ini fadilah al-adhan. Dan lemahnya as-syaitan. Syaitan lemah secara fisiknya. Nah, dia takut dari suara atau dari ayatul Quran, dan dia takut dari suara al-adhan. Seorang yang kerasukan ketika dibacakan ayat ruqyah, syaitan, jin ketakutan, kepanasan. Demikianlah hakikat syaitan. Wa ajba'uh. Penakut. Dengan al-haq. Takut dengan al-haq. Takut dengan al-Quran. Takut dengan ayatul Quran. Takut dengan zikrullah. Demikian pula secara kelemahan dari makar-makarnya. Nam, syaitan memiliki tipu daya. Syaitan yuwaswis fi sudurin nas. Tetapi bisikan-bisikan syaitan tersebut dan juga tipu daya syaitan dan makar-makar mereka adalah lemah. Kama qala ta'ala, inna kaida syaitan kana da'ifan. Sesungguhnya makar tipu daya syaitan ada lemah. Wa kadzalika atba' syaitan. Syaitan wa atba'uhu. Syaitan dan para pengikutnya. Ahlul batil. Makar mereka. Hujah-hujah mereka. Dal-dal mereka. Ada lemah. Segala kebatilan ada lemah. Sehingga segala subuhat ada lemah. Syaitan tidak akan menjadi kuat kecuali di saat manusia lemah. Jika manusia lemah imannya, syaitan menjadi kuat, bisa membisikkan, bisa mempengaruhi, bisa menjerumuskan. Di saat manusia lalai, disitulah syaitan menjadi kuat. Tipu dayanya, makarnya, syubhatnya, was-wasnya. Namun ketika manusia dalam kondisi berzikir kepada Allah, dalam kondisi lau kuwatul iman, kekuatan iman wal ilm, punya ilmu dan iman yang kuat, syaitan lemah di hadapannya. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Setelah kita mengetahui sifat-sifat syaitan tersebut, kapan dia menjadi kuat dan kapan dia menjadi lemah, maka tergantung dengan kondisi hamba tersebut. Di saat hamba itu kuat imannya, kuat ilmunya, kuat kejujurannya, kuat kesalehannya, menjadi lemah as-syaitan untuk mempengaruhinya. Sebaliknya, di saat hamba itu lemah imannya karena kemaksiatan, karena dangkalnya ilmu, karena syahwatnya, karena syubhat yang dia ikuti, menjadi kuat syaitan untuk menguasai dirinya, untuk mengaruh dirinya. Padahal syaitan sebenarnya adalah inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Ini janji Allah, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya makar tipu daya syaitan itu sangatlah lemah. Seluruh bisikan-bisikan mereka, rayuan-rayuan mereka, syubhat mereka, lemah semuanya. Segala bentuk kebatilan yang mereka dakwakan lemah, terbantahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Seolah-olah indah kalimat syaitan. Seolah-olah sebagaimana barang, sebuah barang yang busuk, sebuah barang yang batil, dikemas dengan kemasan-kemasan yang memukau, yang indah, menarik. Padahal barang itu adalah batil. Seorang yang punya ilmu, kekuatan ilmu dan iman akan membedakan ini adalah barang yang batil, ucapan yang batil, amalan yang batil, walaupun dikemas dengan kemasan yang indah. Seorang sahibul haq tidak akan hanyut. Nah, dari rayuan mereka, syubhat mereka, itulah dunia ini sebagai tempat ujian. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zuhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh. Sunnatullah Allah jadikan setiap nabi ada lawan, ada musuh yang memusuhi para nabi tersebut. Memusuhi nabi dan memusuhi atba' al-haq. Sunnatullah. Siapa yang membawa al-haq, di sana ada aduun musuh yang bakal memusuhi dirinya, yang bakal merintanginya, yaitu syaitan-syaitan, baik dari jenis manusia ataupun dari jenis jin, baik syaitan dari manusia, baik syaitan dari kalangan jin, mereka membisikkan, mereka saling membisikkan, saling koordinasi, saling bermusyawarah kepada sebagian yang lainnya dengan menampilkan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Tapi apa? Untuk menipu manusia. Untuk membodohi manusia. Ini bentuk tipu daya syaitan. Yaitu apa? 6. Menyuarakan kalimat-kalimat yang indah. Padahal yang dimaukan adalah kebatilan di situ. Bahkan tidak tanggung-tanggung berhujjah dengan nas-nas Al-Quran, bahkan dengan nas-nas Al-Hadith, bukan pada tempatnya, dikemas dengan kemasannya indah kalimat itu haq urida biha batil, kalimat yang hak tetapi yang dimaukan untuk menopang dan melegalkan kebatilan. Maka barang siapa yang sengaja mengikuti metode yang semacam ini, menggunakan beristidlal dengan nas-nas yang hak, namun yang dimaukan dia adalah sebuah kebatilan, maka ini adalah cara-cara al-bid'ah wal ahwa, cara-cara syaitan untuk menipu manusia, untuk membodohi manusia. Ingat kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebuah kisah yang berharga, sejarah yang mahal. Ketika mereka orang-orang Khawarij berhujjah, mereka meninggalkan Ali, berpisah dengan Ali, berhujjah dengan sebuah ayat. Bayangkan, berhujjah dengan sebuah ayat fil Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini. Berhujjah dengan ayat ini. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran, barang siapa yang tidak berhujjah, tidak berhukum dengan selain wahyu yang Allah turunkan, yakni Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, ayat hak. Sepakat ini ayat-ayat yang hak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalimatu haq urida biha batil. Ini kalimat yang hak. Naam, ayat Al-Quran semuanya hak, tetapi digunakan, nah, diselewengkan maknanya, dipahami dengan makna yang batil untuk kepentingan kebatilan mereka, menggunakan nas-nas ijmal, menggunakan kalimat-kalimat mujmalat untuk, nah, mendapat simpati dan empati manusia mad'u. Para ulama itu kan bukan maksum. Para ulama itu manusia biasa. Bisa salah dan bisa benar. Barang siapa mengilzam, mengharuskan mengikuti ulama, berarti mengajak ta'assub fanatik kepada ulama tersebut. Kalimatu haq urida biha batil. Ini kalimatnya hak, tetapi yang dimaukan adalah kebatilan. Nah, mereka manusia biasa. Allah yang Maha tahu. Nabi pun juga mengetahui mereka manusia biasa. Tetapi Allah yang mengatakan fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lam. Mereka manusia biasa. Tapi Allah muliakan mereka karena keilmuan mereka. Allah angkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat mereka. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat wal ilmi qa'iman bil qisti. Nah, mereka manusia biasa. Bisa salah, bisa benar. Tapi Allah mengatakan la radduhu ila rasuli wa ila ul amri minhum la'alima alladina yastambituna minhum. La radduhu ila rasul. Kalau sekiranya mereka mau mengembalikan, mau merujuk kepada ar-rasul dan juga ul amri para ulama, la'alimahu alladina yastambituna minhum. La'alimahu alladina yastambituna minhum. Niscaya orang-orang yang ingin mengetahui solusi, dia akan mengetahui dari para ulama tersebut. Walaraddu ila rasuli wa ila ul amri minhum. Ayat azimah ayuhan nas. Kalau sekiranya mereka manusia mau mengembalikan, merujuk kepada Rasul dan juga para ulama, minhum la'alimahu alladhina istambituna minhum. Janji Allah. Niscaya orang-orang yang menginginkan solusi, jalan keluar, makhraj, jawaban dari masalah, problem nazil yang menimpa mereka, akan dijawab, akan disampaikan solusinya oleh para ulama. Kadzalika nabiyuna alaihi salatu wasallam mengatakan innal ulama waratsatul anbiya. Para ulama adalah waratsatul anbiya, pewaris para nabi. Ketika datang fatwa, ketika datang nasihat para ulama yang memang terkait dengan masalah besar menimpa umat muslimin ini, perkara nazilah ini, perkara dakwah, maslahah, dakwah al-amah, Allah mengatakan walau raddu ila rasuli wa ila ul amri minhum. Perintah dari Allah. Allah yang menyuruh umat muslim merujuk kepada mereka. Allah Maha tahu kalau para ulama itu manusia, bisa salah, bisa benar. Apalagi selain mereka. apalagi orang-orang yang di bawah mereka. Kalau orang-orang dijauhkan dari para ulama, namun tersirat untuk mengikuti selain para ulama, ini adalah ketidakamanan, menunjukkan orang-orang yang tidak punya hujjah. Kalimat-kalimat yang menunjukkan orang-orang yang tidak punya hujjah dan tidak punya kejujuran, menunjukkan lemahnya mereka untuk mengikat umatnya, maka dengan cara diikat dengan kalimat-kalimat yang mujmal. Ini adalah cara-cara dari ahlul ahwa'i wal bid'ah na'udzubillah. Adapun ahlul haq, ahlul sidqi, ahlul ikhlas, ahlul amanah, para ulama kita mengajari, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kul hatu burhanakum, jelaskan, sampaikan al-burhan jika kalian orang-orang yang jujur. Di depan menyuarakan kalimat-kalimat yang sumbang, kalimat-kalimat yang samar-samar syubhat. Di belakang bermain api. Awas, api itu panas. Akan membakar kalian nanti. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Hal ini pun juga sudah sunatullah yang menimpa umat-umat sebelum kita, al-ahlul kitab, al-yahudi wa nasara. Mereka terpecah belah. Mereka berpecah-pecah. Ikhtalaf wa tafarraku. Setelah datang al-bayna al-ilmu di antara mereka, kepada mereka, bagian bainahum. Allah mengatakan, wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum. Tidaklah al-kitab bercerai-berai, berselisih, berpecah-pecah, berpisah, melainkan setelah datang kepada mereka al-ilmu, datang al-ilmu, mereka ikhtalaf wa tafarraku, berpecah belah. Kenapa? Bagian karena adanya permusuhan di antara mereka, kebencian di antara mereka, adanya kepentingan-kepentingan hawa nafsu, hududu nafas, sehingga menolak al-ilm, menolak nasihat. Hati-hati, kebencian itu mendorong seseorang berkata dengan perkataan yang berbahaya, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang berbahaya, yang berujung kepada bumerang mengenai diri mereka sendiri. Sebagaimana Syekh Al-Bukhari mengatakan, khud kal qa'idah, ambil seperti qa'id, sebagaimana ambillah sebagai qa'idah. Haula yarmun ala sunnah bima hum alaih. Mereka menuduh ahli sunnah dengan sesuatu yang ada pada mereka sendiri. Mereka terburu-buru, tergesa-gesa, menyebarluaskan, orang lain tidak menerima nasihat, bahkan di depan alim hatta. Namun mereka sendiri tidak mau menerima nasihat, bahkan menyembunyikan nasihatnya para ulama. La hawla wa la quwwata illa billah. Aina sidqu? Mana itu kejujuran? Bahaya ayuhan nas al-baghi. Kebencian. Sakit hati. Bahaya. Allah mengatakan baghyan bainahum. Wa makhtalafa alladhina utul kitab. Illa min ba'di ma ja'amul ilmu baghyan bainahum. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan jangan menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih. Setelah datang kepada mereka al-ilmu, datang nasihat para ulama. Datang wasiat yang penuh berharga. Memang para manusia jika mereka salah, sampaikan. Mana wasit ulama yang mengandung maksiat? Tunjukkan. Bukan. Nah, menyebarluaskan kalimat-kalimat yang sumbang, kalimat-kalimat yang syubhat samar-samar di belakang. Nah, bermain api. Na'udzubillah. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Adab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwana fillah, barakallahu fikum. Kajian di sore hari ini semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal miqdari wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.